Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Sedikit mengingatkan beberapa poin penting yang telah tersampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antara poin penting tersebut adalah tentang waktu pelaksanaan takbir dua hari raya. Telah kita sampaikan bahwa ada dua jenis takbir pada hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang pelaksanaannya tidak terkait dengan tempat atau waktu tertentu. Seorang muslim boleh mengumandangkan takbir tersebut kapanpun dan dimanapun dia berada. Ketika di masjid, ketika di rumah, ketika di jalan, atau yang lainnya. Maka takbir tersebut mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik yang terakhir atau tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Dan takbir tersebut mulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat subuh sampai hari Tasyrik yang terakhir setelah pelaksanaan sholat asar. Kemudian juga telah kita bahas tentang sifat atau redaksi takbirnya. Ada 4 lafaz takbir yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semuanya bersumber dari asar atau dalil yang sahih. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap keberagaman bacaan takbir tersebut? Apakah dia harus memilih salah satu darinya dan meninggalkan yang lainnya? Atau dia boleh mengamalkan semua bacaan takbir tersebut? Ini akan dibahas oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, "Wa qa'idatuna fi hadzal bab as-sahul qawaid." Dan kaidah kami dalam bab ini, dalam pembahasan ini, adalah kaidah yang paling benar. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi keberagaman bacaan takbir tadi? Kata beliau rahimahullah, kaidah kami, metode kami adalah metode yang paling benar. Wahia anna jami'a sifatil ibadat minal aqwal wal af'al. Itu bahasanya, semua tata cara peribadatan, baik yang berupa ucapan atau perbuatan, idza kanat ma'thuratan atharan yasihu tamassuk bihi lam yukrah syai'un min dalik. Apabila ibadah-ibadah tersebut diriwayatkan dengan suatu riwayat yang mana seseorang boleh berpegang dengannya atau boleh mengamalkannya, lam yukrah syai'un min dalik, maka tidak dimakruhkan sedikit pun untuk mengamalkan semuanya. Artinya, selama ucapan atau perbuatan tersebut bersumber dari dalil yang sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Ini prinsipnya. Kalau semua ibadah tersebut sekali lagi bersumber, berasal dari dalil yang sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Bal yushra'u dhalika kulluh. Bahkan semua ibadah tadi disyariatkan bagi seseorang untuk mengamalkannya. Terkait dengan poin pembahasan kita, berarti seorang muslim boleh mengamalkan semua bacaan takbir tadi. Dan juga ada bacaan takbir yang lainnya dari sebagian sahabat. Sehingga seorang muslim harus benar-benar selektif dalam hal ini. Sebelum mengamalkan suatu ibadah, harus berusaha untuk mengetahui dalilnya, apakah sahih atau tidak. Kalau sahih, maka boleh diamalkan. Kama qulna fi anwa'i salatil khauf. Ini sebagaimana pernah kita sampaikan dalam pembahasan tentang tata cara sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan ketika kondisi perang, ketika kondisi darurat. Maka disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di sana ada 6 atau 7 kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat khauf, menyesuaikan kondisi kaum muslimin ketika melakukan peperangan tersebut. Ketika musuh berada di arah kiblat misalnya, maka memiliki tata cara tersendiri. Ketika musuh berada di belakang kaum muslimin, maka memiliki tata cara yang lain. Dan semuanya bersumber dari hadis yang sahih. Ada 6 atau 7 kaifiyah tata cara pelaksanaan sholat khauf. Maka semuanya boleh diamalkan dengan prinsip tadi, selama bersumber dari hadis yang sahih. Wa naw'ai al-adhan wa naw'ai al-iqamah. Demikian halnya seperti 2 jenis adhan dan 2 jenis iqamah. Ada 2 jenis adhan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adhan yang populer di negeri kita sebagaimana kita ketahui, yaitu adhan yang memiliki 15 kalimat atau 15 lafad. Takbir 4 kali, kemudian syahadatnya 4 kali, ya 2 kali hayya 'alas shalah, 2 kali hayya 'alal falah, kemudian 2 kali takbir, dan ditutup dengan bacaan tahlil. Sehingga jumlah totalnya ada 15 kalimat. Ini adhan yang sangat populer di negeri kita. Dan ini adalah adanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Adzan yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan di sana ada lafaz adzan yang kedua, yaitu adzan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Jumlah totalnya ada 19 kalimat atau 19 lafad. Sama persis redaksinya seperti adzan yang pertama. Hanya saja untuk kalimat syahadah diucapkan sebanyak 8 kali. Yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan tarji'. Tarji', pengulangan kalimat syahadah dalam adzan. Untuk empat syahadat yang pertama dibaca dengan suara yang lirih. Adapun empat takbir berikutnya dibaca dengan suara yang keras. Itu kaifiahnya atau tata caranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca dengan lafaz yang lirih atau suara yang pelan. Nah, kemudian setelahnya diulangi, ditarji kalimat syahadat tersebut dengan suara yang keras. Hanya itu letak perbedaan antara kedua azan tersebut. Dan inilah lafaz azan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bersumber dari hadis yang sahih. Karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Maka dua lafaz azan tersebut boleh diamalkan. Kenapa? Karena keduanya bersumber dari dalil atau hadis yang sahih. Adanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu atau adanya Abu Mahdzurah. Nah, demikian halnya dengan dua jenis lafaz iqamah, syaf'iha wa ifradiha, yang genap maupun yang ganjil. Kalau redaksi iqamah yang populer di negeri kita, itu jumlahnya ada 11 kalimat atau 11 lafaz. Allahu Akbar, dan seterusnya. Jumlah totalnya ada 11 kalimat. Dan ini adalah iqamahnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jumlah kalimatnya ganjil. Nah, di sana juga ada lafaz iqamah yang kedua, yaitu iqamahnya sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, yang jumlah kalimatnya genap, yaitu 10 kalimat atau 10 lafaz. Redaksinya sama, persis seperti jenis iqamah yang pertama. Hanya saja untuk lafaz qad qamati shalah hanya dibaca sebanyak 1 kali. Itu saja letak perbedaan antara iqamah yang pertama dengan iqamah yang kedua. Untuk iqamahnya Abu Mahdzurah, lafaz tersebut hanya dibaca sebanyak 1 kali, qad qamati shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sehingga jumlah totalnya adalah 10 kalimat atau 10 lafaz. Dan kedua redaksi iqamah tersebut juga bersumber dari hadis yang sahih, sehingga kedua-duanya boleh diamalkan. Kemudian contoh yang lain, kata beliau rahimahullah, wa anwa'i tasyahudat, dan berbagai jenis bacaan tasyahud. Juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang sangat beragam. Kita kenal ada tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai lafaz tasyahud yang terbaik atau yang paling afdol. At-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat dan seterusnya. Itu tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebut-sebut sebagai tasyahud yang paling afdol karena tasyahud tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Adapun lafaz tasyahud yang lainnya, maka tidak diriwayatkan oleh keduanya. Salah satu dari keduanya. Atau diriwayatkan oleh yang lainnya. Di sana juga ada tasyahudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lafaznya sama persis seperti tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja untuk syahadat yang pertama ditambah dengan lafaz wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ada juga tasyahudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga tasyahud yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Maka semuanya boleh diamalkan selama bersumber dari hadis yang sahih. Wa anwa'il istiftahat. Kemudian contoh yang lainnya, dan berbagai jenis doa istiftah. Telah kita kenal ada beberapa redaksi doa istiftah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada istiftahnya Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Itu istiftahnya Abu Hurairah. Ada juga istiftahnya sahabat yang lain dengan redaksi yang lebih panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardha hanifa, dan seterusnya. Bahkan ada juga dua istiftah yang sangat pendek. Dan itu merupakan dua istiftah yang paling pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itulah dua istiftah yang paling pendek. Dan juga bersumber dari hadis yang sahih. Maka semuanya boleh diamalkan. Wa anwa'il isti'adzat, kemudian contoh yang lain, berbagai jenis lafaz isti'adzah atau lafaz ta'awudz. Ketika kita hendak membaca surat Al-Fatihah dalam pelaksanaan sholat wajib maupun sunnah, maka dianjurkan untuk membaca ta'awud. Nabi SAW telah mengajarkan beberapa redaksi bacaan ta'awud dalam pelaksanaan sholat. Yang sering kita amalkan adalah A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Itulah lafaz ta'awudz yang paling pendek. Ada juga yang diriwayatkan dari beliau dengan redaksi yang lain, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi, atau lafaz yang lainnya. Dan sekali lagi, semuanya bersumber dari hadis yang sahih sehingga boleh diamalkan. Wa anwa'i takbiratil 'id wa zawa'id. Kemudian contoh yang lainnya, berbagai jenis lafaz takbir hari raya yang telah kita sampaikan pembahasannya pada pertemuan yang terakhir. Paling tidaknya ada 4 redaksi takbir hari raya yang telah kita pelajari. Wa zawa'id, demikian halnya takbir tambahan dalam sholat 2 hari raya. Yang selama ini kita amalkan, untuk rekaat yang pertama ada 7 takbir. Adapun rekaat yang kedua ada 5 takbir. Nah, ternyata sebagian ulama berpendapat untuk takbir yang pertama itu jumlah totalnya ada 6 takbir saja. Adapun untuk takbir pada rekaat yang kedua, maka jumlahnya hanya ada 5 takbir saja. Dan mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Masing-masing pihak berdalil dengan hadis yang sahih. Sehingga kedua-duanya boleh diamalkan. Kemudian contoh yang lainnya, kata beliau rahimahullah, wa anwa'i sholatil janazah, dan berbagai jenis kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang populer di negeri kita adalah sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Takbir yang kedua membaca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga dan yang keempat membaca doa. Itu yang sering kita amalkan selama ini. Nah, ternyata disebutkan oleh para ulama, di sana ada kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang lain. Ada yang jumlahnya sampai 5, 6, bahkan 7 kali takbir. Diriwayatkan semuanya dari hadis yang sahih. Maka semuanya boleh diamalkan. Wal kunut ba'dar ruku' wa qablah. Kemudian kata beliau rahimahullah, contoh yang lainnya adalah membaca doa kunut setelah ruku' atau sebelumnya. Boleh dua-duanya diamalkan. Membaca doa kunut dalam pelaksanaan sholat witir. Boleh sebelum ruku atau sesudah ruku. Dan kedua kaifiyah tersebut juga bersumber dari hadis yang sahih. Sehingga boleh diamalkan. Wa ghairi dzalik, dan contoh yang lainnya. Sangat banyak contoh yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan khilaf tanawu, yaitu perbedaan karena keberagaman lafaz atau tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Khilaf tanawu, sekali lagi, perbedaan karena keberagaman lafaz atau tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Maka kita sudah memiliki sebuah prinsip yang sangat penting dalam hal ini. Selama semua lafaz atau tata cara tersebut bersumber dari hadis yang sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma'lum annahu la yumkinul mukallaf an yajma'a fil ibadat al-mutanawwi'ah fil waqtil wahid. Dan satu hal yang telah diketahui bahwa tidak mungkin bagi seorang muslim yang mukallaf untuk menghimpun berbagai ibadah dalam satu momen. Dalam satu momen membaca dua doa istiftah misalnya. Kata beliau rahimahullah, ini sebuah fenomena yang mustahil, sebuah perkara yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang muslim. Dalam satu momen membaca dua doa istiftah misalnya, atau membaca dua doa tasyahud misalnya, mustahil dilakukan oleh seorang muslim. Harus memilih salah satu dari bacaan doa istiftah atau bacaan doa tasyahud. Wal jam'u bainaha fi maqamin wahidin minal ibadah bid'ah. Kemudian kata beliau, adapun menggabungkan ibadah-ibadah tersebut dalam satu momen dalam pelaksanaan ibadah merupakan sebuah bid'ah. Sehingga tidak boleh seseorang misalnya ketika tasyahud yang terakhir membaca tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian setelahnya membaca tasyahudnya Abdullah bin Umar misalnya. Atau ketika membaca doa istiftah, yang pertama dia membaca doa istiftahnya Abu Hurairah, kemudian setelahnya membaca doa istiftah yang lain. Kata beliau rahimahullah, ini merupakan sebuah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan ulama generasi-generasi setelahnya. Cukup dengan membaca satu doa saja. Wa kadzalika talfiq wal jam'u bainaha la yushra'. Dan demikian halnya merangkai bacaan-bacaan doa tersebut dan menggabungkannya, la yushra' juga tidak disyariatkan. Bacaan-bacaan tersebut dirangkai, dikombinasi sehingga menjadi bacaan doa yang baru. Kita ambil contoh misalnya bacaan doa sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah Allahumma inni dzalamtu nafsan dzulman katsira. Dalam versi yang lain disebutkan dzulman kabira. Maka tidak boleh seseorang merangkai dua doa tersebut untuk dibaca dalam pelaksanaan salat. Allahumma inni dzalamtu dzulman katsiran wa kabiran misalnya. Maka metode seperti ini tidak disyariatkan. Bahkan para ulama menegaskan bahwa ini merupakan sebuah bid'ah. Tidak boleh merangkai bacaan-bacaan doa tadi untuk dibaca dalam pelaksanaan suatu ibadah. Waswab at-tanwi'u fi dzalik. Dan metode yang benar adalah berusaha untuk meragamkan bacaan-bacaan tersebut. Berusaha untuk mengamalkan semua bacaan-bacaan tadi. Divariasi bacaannya. Sehingga pada suatu kesempatan seseorang membaca dua istiftah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah misalnya. Kemudian pada kesempatan berikutnya dia membaca dua istiftah yang lainnya. Demikian pula ketika membaca dua tasyahud. Pada suatu kesempatan dia membaca tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud sebagai tasyahud yang paling afdol. Kemudian pada kesempatan yang lain dia membaca tasyahudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan begitu seterusnya. Diselang-seling bacaannya, diragamkan bacaannya. Ini adalah metode yang paling benar dalam hal ini. Mutaba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihya'an li jami'i sunani. Kenapa? Cara yang seperti ini merupakan cara yang paling afdol, metode yang paling benar. Beliau sampaikan alasannya, karena dengan demikian seseorang telah berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk menghidupkan semua sunahnya. Dengan metode seperti ini, seorang muslim akan bisa mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'amali hadza marratan wa 'amalil akhar marratan ukhra. Dengan mengamalkan suatu bacaan pada kesempatan ini, kemudian pada kesempatan berikutnya dia mengamalkan bacaan yang lainnya. Fa fihi ta'lifu qulubil ummah. Dan hal ini akan mempersatukan kalbu kaum muslimin. Wa ihya'an lisunnah mutaba'atan lahu sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan upaya untuk menghidupkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim ketika mampu untuk menghafalkan semua bacaan tersebut, maka ini adalah metode yang paling afdol. Kemudian nanti divariasi bacaannya, diselang-seling bacaannya. Namun kalau seandainya hanya mampu menghafal satu doa saja, maka tidak masalah. Dipersilakan untuk memilih salah satu dari bacaan doa-doa tersebut. Selama bersumber dari hadis yang sahih, maka tidak masalah. Hanya membaca satu doa saja dalam ibadah-ibadah tadi. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa keberagaman ibadah seperti ini tidak semestinya membuat kaum muslimin berselisih, apalagi kemudian saling bermusuhan, karena semuanya secara syar'i boleh untuk diamalkan. Bahkan perbedaan seperti ini telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendengar ada seorang lelaki yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan beliau radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawa laki-laki tersebut untuk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada beliau apa yang telah terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kilakuma muhsin." Kalian berdua bacaannya bagus. Tidak diingkari sama sekali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan qiraah atau bacaan Al-Qur'an yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang kita bahas saat ini. Sehingga kita kenal ada yang namanya sab'ah qiraah, 7 metode bacaan Al-Qur'an yang semuanya boleh diamalkan. Karena bersumber dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula ketika para sahabat melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, sebagian sahabat tetap berpuasa Ramadan dalam safar tersebut. Namun sebagian yang lain tidak. Nabi alaihi wasallam mengetahui hal itu dan beliau membiarkannya. Beliau tidak mengingkari salah satu pihak. Disebutkan oleh sebagian sahabat, "Lam ya'id as-sha'im al-muftir wala al-muftir as-sha'im." Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini beberapa contoh khilaf tanawu yang secara syar'i diperbolehkan. Dan manfaatnya atau hikmahnya telah disampaikan oleh penulis rahimahullah, bahwa dengan keberagaman ibadah tersebut seorang muslim berkesempatan untuk mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pahalanya semakin banyak dan berlipat ganda. Tentu lebih afdol daripada seorang yang hanya mengamalkan satu sunnah saja. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama bahwa di antara hikmahnya adalah keberagaman ibadah tadi akan memudahkan seorang mukallaf dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya doa istiftah hanya satu yang redaksinya sangat panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardu hanifa dan seterusnya. Cuma satu saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan memberatkan kaum muslimin untuk bisa mengamalkannya. Setiap muslim memiliki kapasitas hafalan yang berbeda-beda. Sehingga dengan keberkahan seperti ini, seorang muslim bisa memilih doa yang sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya. Kalau hafalannya kurang kuat, maka bisa memilih doa istiftah yang redaksinya pendek. Dan begitu seterusnya. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah. Alhamdulillah.